Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mutabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-qaidatul khamisatu wa thalathun, qaidah yang ke-35, man saqatat anhu al-uqubatu bi mujibin du'ifa alihi dhumanu. Siapa saja yang gugur darinya hukuman bi mujibin karena satu faktor, do'ifa alih doman, maka ganti rugi itu dilipat gandakan untuknya. Taklid kaidah. Kafaratul yamini yukhayyaru biha bainal idaqi wal idu'ami wal kiswati. Waqad bada Allahu ta'ala fi id'ami li'annahu ashalu summal kiswati summal itumal summal kiswati summal kiswati summal itaqi wa hadha yarji'u ila ikhtiyaril insani. Fanzur ila al-hikmati fi anna Allah ta'ala bada bil ashali bil kafarati isyaratan ila anna dinal islamiyah mabniyun ala al-yusri wa suhulati. Wa ala hadza falana an naqula nabda'u bima bada Allahu fi wa nabda'u bil ihami li annahu ashalu wa lana an nakhtara al idqa li annahu anfa'u wa afdalu. Nah, tentang kafarah sumpah, maka ada hak khiyar, ada boleh untuk memilih. Tiga pertama itu memilih, satu hal yang tidak boleh tidak. Tiga hal yang boleh memilih adalah memerdekakan budak, it'am memberi makan, dan memberi pakaian. Jika tiga-tiganya tidak bisa, maka tidak boleh tidak harus puasa 3 hari. Maka Allah mulai dengan al-it'am memberi makan, karena itulah yang lebih mudah. Itu yang lebih mudah karena ya bisa dikatakan semua orang punya beras. Itu persediaan itu mesti ada, sehingga nasi makan tuh lebih gampang daripada memberi pakaian. Tumal kiswa, kemudian memberi pakaian, kemudian memerdekakan budak. Nah, tiga pilihan ini yarji ila ikhtiyar insan, kembali kepada pilihan mana yang dipilih oleh seseorang. Dan perhatikan hikmah Allah Ta'ala mulai dengan yang paling mudah dalam kafarah sebagai isyarat bahasanya agama Islam dibangun di atas prinsip kemudahan dan kemudahan. Walahata, maka berdasarkan hal ini, maka kita boleh mengatakan kita mulai dengan apa yang Allah mulai, sehingga kita mulai dengan memberi makan karena itu yang lebih mudah. Namun boleh juga kita memilih memerdekakan budak karena itu yang lebih manfaat dan lebih utama. Boleh senang. Nah, ini maksud dengan fityatul adha adalah fityah dikarenakan orang yang berihram itu mengundul kepalanya min ajli al adha, karena gangguan yang ada di kepala, kutu atau yang lain. Maka boleh memilih antara puasa 3 hari memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Dan di sini Allah juga mulai dengan yang paling mudah. Fityatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk, karena manusia di masa para sahabat mereka adalah hanya memiliki sedikit harta. Jadi lihat, maka yang mudah bagi mereka adalah berpuasa, apalagi ketika mereka dalam kondisi safar dan mereka berhaji. Maka bekal ketika itu, makan ketika itu satu hal yang sangat vital. Maka puasa lebih mudah. Ya, kemudian berkaitan dengan jazai As-Said, ya, Mas Agus. Qala syarikhu rahimahullah ta'ala fa yuhayyaru baina dhabhil mithli min al-na'ami fal-mithlu min na'amati masalan butnatun butnatun au takwimuhu ay takwimul mithli fi ta'amin yut'imuhu masakina wa qila innal murada takwimu saydi wa anna al-insana idha ikhtara takwimat sara as-saydi alladhi la mithla lahu fa yuqawamu as-saydu lakin al-mashhura min al-madhhabi anna alladhi yuqawamu huwa al-mithlu aw yasumu an kulli mutin min dhalika al-muqawami yawman. Nah, fa yukhayyar, maka diberhak pilih antara menyembelih binatang ternak yang semisal fal mislu, maka semisal untuk burung unta adalah unta misalnya, atau takwimuhu, atau dinilai, dihargai, yaitu takwimul misli, si misl yaitu ontanya kita nilai bito'am dengan makanan, kemudian kita berikan pada orang miskin. Ada yang berpendapat bahasa yang dimaksud dengan takwim di sini adalah takwim penilaian atau penaksiran dengan tolak ukur binatang buruannya. Wa anal insan, karena seorang jika memilih takwim penilaian seorang kasaid, maka ada sejumlah binatang buruan yang tidak ada misalnya. Fayukawam as-saidu, maka yang dinilai adalah binatang buruannya. Lakin al-masyur, akan tapi yang masyur dalam madhab Hanabilah yang ditakwim adalah misalnya, atau berpuasa an-kulimut, untuk setiap mut dari mukawam, dari hewan yang ditaksir itu yauman, senilai satu hari. Maka balasan karena orang berburu dalam keadaan ihram, maka yang pertama adalah dia menyembelih binatang ternak yang semisal. Pilihan yang lain adalah dengan taksiran, namun taksirannya adalah taksiran bahan makanan. Taksirannya pakai taksiran bahan makanan. Kemudian di sini disampaikan perselisihannya. Nih, taksirannya itu yang ditaksir itu binatang buruannya ataukah misalnya. Ibu burung unta itu misal semisal dengan unta. Oke, jadi acuan takwim itu burung unta ataukah untanya. Ya, maka pendapat yang masuk dalam mazhab Hanabilah yang ditakwim, yang jadi tolak ukur, yang jadi acuan adalah untanya, bukan burung unta. Kemudian pilihan yang lain, yang ketiga adalah berpuasa. Satu mut dinilai sama dengan satu hari. Nah, Sekerman. Ba'dul ulama yaqulu innal asla fid diyatil ibilu wa baqiyatul asla fil arba'ati far'un. Hadha huwa al-qawl ar-rajihu. Bina'an 'ala hadha fala khiyara lid dafi'i. Li hadha qala rahimahullah ta'ala ala qali bi anna al-ibila hiya al-aslu takhruju an hadha al-asl. Nah, berkaitan dengan dia main disampaikan oleh Sa'di, maka dia nyawa itu ada pilihan 100 ekor unta, 200 ekor sapi, 2000 kambing, atau 1000 dirham emas, atau 12.000 dirham. Maka di sini komentari sebagian ulama mengatakan yang menjadi asal dalam diat adalah unta, sedangkan yang lain adalah cabang saja. Bahwa kalau rajih, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wabinan al-hazam, maka berdasarkan hal ini fala khiyara li dafi, maka tidak ada pilih untuk si dafi, si pembayar diat. Kalau dia bisa bayar dengan unta, harus unta. Baru boleh solusi yang lain ketika tidak mungkin dibayar dengan unta, karena tidak ada unta, adanya sapi. Baru ketika itu dibayar dengan sapi, 200 ekor sapi. Walihat takwa, oleh karena itu ya, penulis Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan wa'alal qawli bi'anal ibla wal aslu. Nah, kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwa unta itu adalah hukum asal dia, maka permasalahan ini tidak termasuk dalam kaidah. Dalam kaidah 34 tidak masuk. Permasalahan diat ini masuk dalam kaidah 34 menurut satu kaul yang mengatakan bahasanya diat itu tidak ada asal-asalan di sana. Semuanya nilainya selevel sehingga boleh milih. Nah, seterusnya. Qawlu warikihi yakni yaj'aluhu rafiqan kan nisa'i wa dhurriyyati. Fa'ahdu fidaihi imma bimalin bi ayyakul al-asir atlikuni wa ana u'tikum minal mali kada wa kada wa imma bi'amalin kama jara fi usra badrin annahum fadau anfusahum bi'amalin li sahabati radiyallahu anhum wa imma bil minnati alaihi yakni yutallikuhu majanan wa yulzamul imamu fi'lal aslahi. Nah, kemudian imam atau penguasa atau panglima perang berkaitan dengan tawanan perang memiliki punya hak untuk mengambil sejumlah opsi yang ditawarkan oleh syariat, antara membunuhnya, memperbudaknya, minta tebusan, ataukah minnah, dibebaskan cuma-cuma. Maka riki artinya menjadikannya budak sebagaimana perempuan dan anak kecil. Kalau perempuan dan anak kecil tawanan orang kafir, tawanan berupa orang kafir berupa perempuan dan anak kecil, otomatis harus budak. Cuma kalau tawanannya adalah laki-laki, nah ini ada sejumlah pilihan. Kalau dianggap dirasa perlu diperbudak, bisa. Jika dirasa perlu dihabisi, bisa. Atau mengambil tebusan. Mengambil tebusan itu boleh jadi tebusannya berupa harta, semacam tawanan mengatakan lepaskan aku, akan kuberikan kalian harta nilainya sekian dan sekian. Atau dalam bentuk kerja, sebagaimana yang terjadi pada tawanan perang Badar. Mereka menebus diri mereka dengan bekerja, yaitu mengajari baca tulis sampai bisa 10 orang. Ini sahabat untuk para sahabat. Kalau 10 orang yang buta huruf sudah bisa baca tulis, ya, bebas. Namun 10 radhiyallahu anhu atau minna, ya, ini dibebaskan majanan gratisan. Nah, hak pilih di sini bukan dasarnya bukan tasyahi, bukan suka-suka. Namun dasarnya adalah al-aslah. Ilzam al-imamah, maka menjadi keharusan al-imam fi'lul aslahi, melakukan manakah yang paling maslahat untuk kaum muslimin dari sejumlah pilihan itu. Dan kemudian kita contohkan bahasanya melakukan mana yang paling aslah, ini juga berlaku untuk penguasa berkaitan dengan penggunaan harta rakyat. Maka mereka punya hak pilih untuk mendistribusikan harta, menaikkan gaji, beli keperluan dinas dan sebagainya. Nah, ini semua harus mereka punya hak pilih. Namun hak pilihnya bukan suka-suka, bukan suka-suka. Namun al-aslah. Maka mana yang paling masalah untuk kepentingan rakyat, bangun gedung lagi ataukah tidak, atau perlu bikin kegiatan ini ataukah tidak, mana yang paling maslahat, menaikkan gaji ataukah tidak, mana yang paling maslahat untuk rakyat, untuk umat, nah, itu yang boleh dilakukan. Dan jika mereka bersepakat untuk melakukan tindakan yang tidak al-aslah dan itu dilegalkan, jadi dilegalkan, maka harta tersebut tetap harta yang tidak halal. Tidak ada kebutuhan dawat untuk, tidak ada kepentingan untuk menaikkan gaji pejabat, namun dibuat kesepakatan bersama di antara anggota DPR kalau kita naikkan gaji kita sendiri. Setuju. Maka itu haram. Kenaikan yang tersebut haram. Kesepakatan untuk merampok harta rakyat. Maka seringkali kalau kita berkaitan dengan jabatan, kita berkaitan dengan kasus PNS atau kasus jabat, maka di antara yang kita lihat adalah ini legal ataukah tidak? Harta ini, uang ini legal ataukah tidak? Kan itu pengaruh. Kalau tidak legal, menurut aturan tidak boleh, ya tidak halal. Namun legalnya ini juga nanti perlu dilihat. Perlu dilihat legalnya itu dasarnya al-aslah ataukah tidak. Misalnya ada uang perjalanan dinas misalnya. Apakah itu halal bagi saya? Ya, kalau Anda mengadakan perjalanan dinas, ya halal. Nah, itu satu hal yang halal. Maka Anda berhak, karena memang ada perjalanan dinas dan aturan memang dengan perjalanan dinas ada uang fee karena perjalanan dinas ke luar daerah, ke luar kantor misalnya. Namun nanti besaran uang perjalanan dinas itu juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh suka-suka gitu. Harus memang kebutuhan real segitu ya, atau tambah sedikit ya, masih dalam kategori wajar ya. Kalau atau apa untuk apa terlipat-lipat, nah itu tidak boleh, tidak sah keputusannya. Kemudian kaidah yang ke-35, siapa yang gugur darinya hukuman karena satu faktor, maka dilipat gandakan kewajiban ganti rugi. Fitri. Wajah kita idakan nak fitlu husababan lang kita diwujud di hukubati lakalihi walakin sapatut anhu disababin minal asbabi fa innahu yuta'afu alaihi wa manusyai'i fa min dhalik man sariko tamron au mas au masyiatan au masyiatan min ghairi arozin hirzin wa min ghairi hirzin sapatut anhu alqat'u walakin lahu yatmanu al-mashruqa bi qimatihi marratain wa min dhalik idza qatala muslimu ad-dimiyya amdan lam yuqtas minhu ya adami mukafaati fil islami walakin tud'afu alayhi adiyatu wa minha idza qala al-aqwaru aina sahihi al-mumathilata di ainihi as-sahihati amdan lam yuqtasu minal aqwari di annahu yudhibu basarahu kullahu walakin tudu'afu alaihi diyatul aini fayalzamuhu diyatul nafsin kamilatun. Nah, bagaimana keadaan hal tersebut jika perbuatan ini menjadi sebab yang nahitan membangkitkan untuk wajibnya ada hukuman atas dirinya, akan tapi hukuman tersebut gugur darinya disebabkan minal asbab karena satu fakta, maka akan dilipat gandakan untuknya doman kewajiban ganti rugi. Di antara contohnya adalah siapa yang mencuri kurma atau binatang ternak, namun binatang ternaknya tidak terjaga, tidak dikandang, maka tidak ada hukuman potong tangan karena tidak memenuhi syarat. Satu hukuman potong tangan, barang itu dicuri dari tempat amannya, tempat terjaganya. Akan tapi dia punya kewajiban doman ganti rugi al-masruq yang dicuri biqimatihi dengan nilainya marrotain dua kali lipat. Dan curi kambing, kambing ini harganya ya 2 juta misalnya. Maka dia dihukum denda berupa uang senilai 4 juta. Dua kali lipat. Kemudian wa min dzalika, contoh yang lain, jika seorang muslim membunuh kafir dimis secara sengaja, maka tidak ada kisos karena tidaklah sakufu dalam Islam antara darahnya orang kafir dan darahnya orang Islam, bahkan tapi dilipat gandakan diat untuknya. Demikian juga jika ada orang buta sebelah mencongkel mata orang yang sehat semisal dengan matanya yang sehat. Buta sebelah ini, buta sebelah, buta sebelah yang melek kanan. Ada nah, nyongkel mata kanan orang sehat. Kalau dikisos mata kanannya juga dicongkel, buta habis dia, buta dua-duanya. Maka lam yuktasa minal a'war, maka si buta sebelah tidak dikisos, karena kisos bahkan menyebabkan hilangnya penglihatan dia seluruhnya. Akan tapi tudu'af dilipat gandakan untuknya diat mata, sehingga menjadi kewajiban dia adalah diat jiwa, diat nyawa, diat nafsin kamilah. Dia punya kewajiban untuk membayar dia. Jadi mata tadi dihargai sama dengan satu nyawa. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalika bitamri wal masyati wa amma ba'du ahli ilmi zalika wa qalu kullu man sariqa min ghairi hirzin fa innahu laqad alaihi walakin yudu'afu alaihi ghurmu wal awla ayaqtasira ala maja bin nasu wa malam yaji bin nasu fal aslu annahu la yudmanu illa bimislihi aw qimatihi radu zaihi wal mallahu biqauli diatu nafsin kamilatin, yakni diatu ainaini wa diatul ainaini diatu nafsi. Nah, penulis menyebutkan secara khusus, secara tegas, korma dan hewan ternak. Sebagian ulama membuat kalimat yang general dengan mengatakan semua orang yang mencuri dan barang yang dicuri tidak terjaga, tidak ada hukum potong tangan, akan tapi dilipat gandakan denda untuknya. Terdapat Syekh Utsaimin, sikap yang terbaik membatasi diri dengan apa yang ada dalam nas yang tidak ada dalilnya, maka fal asl, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban ganti rugi kecuali dengan semisal atau senilai. Ini maksud dengan diat nyawa sempurna, artinya diat dua mata. Dan diat dua mata sama dengan diat nyawa. Kemudian kaidah yang ke-36, man atlafa syai'an liyantafi' bihi dumanahu tadaminahu. Siapa yang merusak sesuatu supaya dia mengambil manfaatnya, karena mau mengambil manfaatnya dia wajib mengganti. Baikkan lima dharatihi, namun jika siapa yang merusak sesuatu karena sesuatu itu berbahaya baginya, fala dumana, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Ya, apalah sana. Amin dalika ida salat alaihi bahiratun ida salat alaihi tahumma kabul tuhi pada paha an-nafsihi pada paha lam yadmanha wa in tara ila akliha pada bahuha idalika domanuha liyanahu linafihi Omel panah muhriman bi hajin au umratin Fankola'a dufuruhu O nazal al sya'ru fi aynihi Fajaluhu ala kirja tawaihi Fain asabahu Fajal ma'u Fajal ma'u Fajal ma'u Fajal ma'u Fajal ma'u Fajal ma'u. Nah, contohnya idza salat, jika menyerang pada seorang satu binatang milik orang lain, lalu dia tegak ya tolak serangan binatang tadi an-nafsi terhadap dirinya, lalu dia membunuh binatang itu, maka dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Dan jika seorang itu terpaksa memakan dan menyembelih binatang milik orang lain, lalu dia sembelih, maka dia wajib ganti rugi karena dia menghabisi nyawa binatang ini karena kepentingannya. Dan siapa yang dalam keadaan ihram berhaji atau umroh lalu copotlah kukunya atau ya, copot cuma separuh sangat mengganggu. Cuma separuh agak panjang kemudian kena apa, cuma separuh enggak kemudian sampai sini. Ini sangat enggak nyaman ini. Ganggu. Fangkola adzufuhu, maka copotlah kukunya. Atau nazaja sya'ur fi ainihi. Rambut kepala itu turut menutupi matanya. Karena gondrong ya. Maka dia hilangkan, maka itu tidak ada fidyah baginya. Kayaknya sekalian, biar tidak mengganggu yang cuma sebelah, separuh, dah sekalian. Jika juga yang turun ke ini kemudian dipotong pas ya, supaya tidak turun, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Tidak ada kewajiban fidyah. Fa'in asabah maradun, dan jika dia jatuh sakit dan karena sakitnya dia perlu menghilangkan atau mengundur rambutnya, maka dia punya kewajiban untuk membayar fidyatul adha karena menyingkirkan dan menghilangkan rambut kepala. Sekus. Syarul rahmatullah ta'ala kepada man atlafa syai'an li maslahatihi wa minahu wa man atlafa syai'an li daf'i adahu lam yadmanhu padalika li anna su'ila muhtarun laisa fihi bamanun hatta law sala alaika insanu wa dafa'tahu billati hiya ahsan wa lam yandafi' illa bil qatli fa qataltahu fala syai'a alaik. والدليل على أن من أتلف شيئا لمصلحته ضمنه قصة كعب بن أجرة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذى. فالشعر ليس فيه ضرر وأذى بل هو مكان لهوام الرأس القمل فخلقه من أجل ألا يكون فيه مكان للقمل فلذلك ضمن بالفتية. ومن هذا ما أشرنا إليه سابقا في مسألة الصيد إذا اضطر إليه المحرم فإنه يطبخه ويدفيه. فمن أطلف شيئا maka siapa yang merusak sesuatu karena kepentingan pribadi, kepentingannya, maka dia punya kewajiban mengganti. Dan siapa yang merusak sesuatu dalam rangka mencegah gangguannya, maka tidak punya kewajiban mengganti. Li'ana sa'il, karena penyerang tumbuh dar sia-sia, tidak ada padanya doman kewajiban ganti rugi. Hatta sampai-sampai seandainya ada seorang yang menyerangmu dan engkau membela diri, kau cegah dengan cara yang lebih baik, namun tidaklah tercegah kecuali dengan membunuhnya, lalu anda membunuhnya, maka tidak ada apapun atas anda. Dalil kalau siapa yang merusak sesuatu karena kepentingan yang wajib mengganti adalah kisah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ketika dia perlu mengundul rambut, mengundul kepalanya, lalu dia gundul karena mencegah gangguan rambut kepala yang penuh dengan kutu ketika itu. Sampai-sampai kutu itu berjatuhan di wajah si Ka'ab. Dan cara efektif untuk menghilangkan kutu ya, prontos, efektif, hilang semua. Maka sebenarnya rambut itu tidak membahayakan. Si rambut tidak menimbulkan doro dan ada ya. Cuma dia jadi tempat, tempat bersarangnya hawa muas, binatang kecil di kepala alias kutu, tumor atau apa. Maka dia gundul rambut kepalanya min ajli, dalam rangka supaya tidak ada padanya tempat bagi kutu. Oleh karena itu dia domina wajib mengganti dengan membayar fidyah. Wamin hada dan termas ini apa yang telah kami sangatkan sabikan di depan, yaitu tentang masalah binatang buruan. Jika seorang itu terpaksa memakannya, maka dia boleh menyembelihnya, namun wajib membayar fidyah, membayar tebusan. Maka wallah alam, kalau kita mengacu pada teks kaidah teks kaidah kemudian kita bawa ke tempat kita, ya, di mana banyak binatang berseliweran di jalan, maka jika tentu ketika misalnya naik motor atau semacam itu, tiba-tiba ada ayam lewat ngerem dada, apalagi mio atau semacam itu membahayakan membahayakan si pengendara, bisa jatuh, bisa ini taplak pengendara, aman-aman saja cuma itu mati kan? Lalu mungkin bisa masuk dalam baikkan dari madarat, kan itu bukan madarat lewatnya sih si ayam tadi. Kalau domana, maka tidak ada kewajiban domana, karena ini mencegah madarat, dan bukan karena bukan karena maslahat. Kita bukan menyembelihnya untuk dimakan karena kelaparan, nah, itu. Jadi kalau karena tidak mau risiko planting jatuh dan semacam itu, Allah bisa kita masukkan dalam kaidah bengkana di madaratihi lahu faladomana. Kemudian kaidah yang ke-37, idza ikhtalafa al-muta'amilani fi syai' min muta'aliqatil mu'amalati yurajjahu aqwahuma dalilan. Jika ada dua orang yang bertransaksi itu berselisih tentang sesuatu yang berkaitan dengan transaksi, maka yurajjah, maka yang kita kuatkan adalah yang paling kuat alasannya. Nah, pertama wa tarjihatu katsiratu ruju'i ila al-usuli wa man kana ma'ahu aslun quddima 'ala al-akhari wa kasratu al-fara'in al-murajjihati. ولذلك قال العلماء إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. متى؟ وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي. فإن تساوى المتعاملان في ترجيح أو عدمه ترد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم. والترجيحات dan cara untuk merajihkan, menguatkan itu kathir waktu rujuk, seringkali mengacu pada hukum asal. Maka siapa yang berpegang dalam hukum asal, kudima dia lebih diutamakan daripada yang lain. Demikian juga acuannya adalah kasatul kawaid al-murajihah, banyaknya indikator yang menguatkan. Nah, karena itu para ulama mengatakan jika ada orang, dua orang bertransaksi itu berselisih tentang syarat ataukah batas waktu ataukah sifat tambahan tertentu dalam transaksi, maka yang benar adalah perkataan yang meniadakannya karena hukum asalnya tidak ada. Dan jika keduanya berselisih apakah cacat barang ini muncul setelah dibeli ataukah sebelum dibeli, maka perkataan yang menang adalah perkataan penjual. Dan jika suami istri itu berselisih tentang surat tentang perjanjian nikah, yang satu mengklaim kalau itu ya, syaratnya, namun yang lain mau mengingkarinya, maka yang dimenangkan perkataan yang meniadakan. Dan jika sama dua orang bertransaksi ini sama dalam tarjih dan tidak sama dalam tarjih dan tidaknya, maka muamalah tersebut dua-duanya dikembalikan, divakumkan sampai yang satu rela dengan menerima perkataan yang lain. Ya, satria. Di amqal alladhi ishtara al-'abda an yusharatu annahu katibun wa qala al-ba'i'u lam tashtarit dhalika. Fal qawlu qawlu al-ba'i li'annahu yanfihi. Idda al-mushtari anna thamana mu'ajjalun wa qala al-ba'i'u innahu halun. Fal qawlu qawlu al-ba'i li'annahu yanfihi. Di amqal al-mushtari إن العبد كاتب وأنكر البائع فالقول قول البائع لأن الأصل عدمه إذا اختلف هل حدث العيب بعد الشراء ففيه تفصيل إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قوله وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله مثال الأول أجره الطري في العبد فلو كان البيع قبل أمس وهذا جرح طري فدى المشتري أنه كان قبل عقد البائع فالقول قول البائع ومثال ثاني الإشباع الزائدة يعني بعد أن اشترى العبد وجد فيه وجد فيه إشباعا زائدة في رجله أو يده فدى البائع أنه حادث ودى المشتري أنه قديم فالقول قول المشتري. نعم. Contoh perselisihan dalam syarat, orang yang membeli budak mengatakan, aku syaratkan kemarin kalau dia bisa baca tulis. Penjual mengatakan, oh, kamu tidak bikin syarat saya seperti itu. Maka yang dimenangkan ucapan penjual karena dia yang meniadakan, mengingkar. Pembeli mengklaim bahasanya uang itu tertunda, dibayar besok-besok. Penjual mengatakan dia harus dibayar sekarang. Maka yang benar adalah perkataan penjual karena dia yang mengingkari. Kemudian yang ketiga tentang sifat zaidah, semisal pembeli mengatakan innal abda katibun, sehingga budak tersebut bisa tulis, baca tulis. Penjual mengingkari, fal qawlu qawlul ba'i, maka yang benar adalah perkataan penjual karena hukum asalnya adalah tidak ada. Kemudian idza ikhtalafa, jika terjadi perselisihan, apakah cacat itu muncul ba'da syira, setelah dibeli, maka perlu rincian. Rincian yang pertama, jika tidaklah dimungkinkan kecuali yang benar adalah perkataan penjual, maka yang menang penjual. Jika tidak dimungkinkan kecuali perkataan pembeli, maka yang menang adalah perkataan pembeli. Contohnya, luka yang segar yang ada pada badan seorang budak. Maka jika jual beli terjadi qoblal amsi, kemarin, dan ini adalah luka yang masih segar, lalu pembeli mengklaim kalau luka ini ada pada budak sebelum akad jual beli, ya, tentu penjual mengingkari, maka yang dimenangkan adalah perkataan penjual. Kenapa? Karena lukanya segar. Luka segar tidaklah dimungkinkan kecuali ini setelah transaksi jual beli. Kemudian contoh yang kedua adalah jari tambahan, yakni badan ba'dan ishtara, setelah membeli budak dijumpai bahasanya si budak ini punya jari keenam pada kakinya atau tangannya. Kemarin enggak kelihatan, setelah dibeli kelihatan. Pada al-ba'i, maka penjual mengklaim kalau jari keenam itu muncul baru setelah dibeli. Masa pertemuan. Pada mustari, ya, kalau pembeli mengklaim itu sudah lama, jarinya sudah segini kok. Maka jelas tidaklah mungkin yang benar kecuali perkataan pembeli. Fal qawlu qawlul mustari, maka yang kita menangkan adalah perkataan pembeli. Tafsir. Tafsir. Kemudian yang ketiga, in kana yahtamil hadza aw hadza. Siapa yang belum? Fitri. Fa in kana yahtamil hadza aw hadza faqad ikhtalafa fihi al-ulama'u wa minhum man qala inna al-qawla qawlul ba'i wa minhum man qala inna al-qawla qawlul mustari. Wa rajjaha Syaikhu rahimahullahu anna al-qawla qawlul ba'i li anna al-aqra ada bun aibi wa hadza wa sahihu. Fa idza radda al-mustari hasil anta faqala wajadtu fiha aiban faqala ba'u hadzal aib hadzal aibu hadatha ba'da shira'i fala khiyara laka wa qala al-mustari bal hadatha qabla al-bai'i fali al-khiyaru fa 'ala al-qawli rajihi an al-qawla qawlul ba'i li anna al-asla adamuhu wa amma law kana al-aibu qad hadatha 'inda al-ba'i la qulna lil-mustari anta bil khiyari al-ana in syi'ta khudh sil'ata 'ala aibiha wa in syi'ta raddaha wa hal naqul in syi'ta abqiha wa qaddir aiba wa asfidhu minas samani wa huwa ma yusama bil arsy fi hadha khilafun baina ulama'i fa ba'dul ulama'i yaqulu lahu akhdhul arsy akhdhul arsy bi ay yuqala as'atul ana at-tusabi salimatan al-firyalin salimatan al-firyalin wa tusabi ma'ibatan kama samani mi'ata riyalin wa yaskutu min al-alfi mi'atani wa ba'dul ulama yaqulu laisa lahu akhdul arsy bi anna al-arsya fil haqiqati mu'awadatun jadidatun wa mu'awadatu la takunu illa ittifaqihima. Nah, faida kana yahtamil hadza aw hadza, jika semuanya mungkin yang benar adalah penjual ataupun pembeli, maka ulama berselisih pendapat tentang mana yang dimenangkan. Faminhum, maka diantara ulama ada yang mengatakan maka yang menang adalah perkataan penjual. Ada yang mengatakan yang menang perkataan pembeli. Sa'di merajihkan yang menang adalah perkataan penjual dengan alasan hukum asal barang tidak ada cacatnya ketika diserah terimakan. Sa'id Muthamin mengatakan adalah yang benar. Maka jika pembeli mengembalikan barang dengan mengatakan aku jumpai padanya cacat, penjual lalu penjual mengatakan cacat ini terjadi setelah jual beli, maka tidak ada hak khiyar bagi anda. Seorang pembeli mengatakan bahkan terjadi sebelum transaksi jual beli, maka aku punya hak khiyar, yaitu khiyar aib. Maka menurut pendapat yang kuat, yang menang perkataan penjual karena hukum asalnya adalah itu tidak terjadi. Amal okala al-aib, adapun jika cacat itu hadasa terjadi di tempatnya penjual, maka kita katakan kepada pembeli, anda punya hak pilih, yaitu khiyar aib al-an saat ini. Pilihannya yang pertama, jika anda mau, ambillah barang tersebut meskipun cacat, ya, daripada tidak dapat karena ini barang langka. Kemudian yang kedua, jika anda mau, anda bisa kembalikan dan minta uangnya. Kemudian hal nakul, apakah nakul boleh kami katakan jika anda mau ambil pertahankan barang, namun waqadil al-aib dan buat kadar untuk aib ini berapa nilainya, waskidhu minas saman dan kurangi dari harga harga pembelian. Inilah yang disebut dengan arsy. Maka beda antara hamzah dengan ain. Maknanya sangat jauh. Kalau aksun pakai hamzah, ini masalah jual beli, selisih. Kalau ini budak sehat harganya 10 juta, cacat enggak baca harganya cuma 5 juta. Selisihnya 5 juta. Itu namanya aksun. Nah, tentang bolehkah dalam khiyar aib bolehkah mengambil arsy? Satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Adakah ars dalam khiyar aib? Dalam kasus khiyar aib, khiyar aib itu syaratnya cacatnya ada di tempat penjual, baru ketahuan setelah dibeli. Setelah sampai di rumah baru tahu. Dan penjual pun ketika menjual tidak tahu kalau ini cacat. Namun jelas cacatnya adalah cacat di tempat penjual. Maka sebagian ulama mengatakan boleh baginya mengambil ars dengan mengatakan barang ini sekarang kalau salimah, kalau tanpa cacat nilainya 1000 riyal. Kalau ma'ibah, kalau punya cacat nilainya 800 riyal. Sehingga gugurkan dari 200 riyal dari 1000. Sebagian ulama mengatakan laisa lahu ahdul ars, tidak boleh ngambil ars karena ars itu pada hakikatnya adalah mu'awadah jadidah, transaksi baru. Transaksi tukar menukar mu'awadah yang baru. Dan transaksi mu'awadah tidak boleh dan tidak sah kecuali harus dengan kesepakatan dan keridhaan dua belah pihak. Tidak bisa dipaksakan. Nah, ini saya pertahankan, saya tidak kembalikan, namun mana ars saya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Di sini dikatakan ada, akan ada penjelasan lebih detail di halaman 290. Kalau tidak salah yang memberikan ars cuma Hanabilah. Mazhab yang lain Syafi'iyah dan ini tidak memberikan ars. Dia cuma ngasih dua pilihan. Ya, pasrah dengan barang yang cacat karena sulit dicari di pasaran, ada duanya. Nah, atau kembalikan barangnya dan minta kembali uangnya. Contoh yang lain, istara sahson, ada seorang membeli pena, lalu dia jumpai bahasanya ujung pena itu tidak bisa berfungsi dengan baik untuk menulis, maka dia ada cacat. Maka pembeli punya hak khiyar antara mempertahankan pena dalam keadaan yang cacat atau mengembalikannya kepada penjual dan minta kembali utuh duitnya. Dan sebagai lama, yaitu Hanabilah mengatakan dia punya hak untuk memperkirakan nilai pena ini kalau tidak cacat dan nilainya kalau cacat. Maka misalnya nilainya jika dalam kondisi tidak cacat 10 riyal, kalau cacat 8 riyal, maka dia bisa yarji. Yarji itu minta ganti. Minta ganti kepada penjual 2 riyal. Mana 2 riyal? Nah, ada ulama, dan ini ada namanya arsun. Dan ada ulama yang mengatakan itu tidak boleh karena ini adalah mu'awadah, transaksi utang, transaksi tukar menukar yang baru. Jadi transaksi anjus'in fa'itin, dari satu bagian yang hilang. Maka karena ini transaksi baru, tidak boleh ada kecuali dengan kerelaan dua belah pihak. Nah, dari dua pendapat ini nampaknya saya Ibnu Taimin mengatakan wahad wal aqrab li shawab. Pendapat yang kedua ini yang lebih dekat pada kebenaran. Maka kita katakan pada pembeli, Anda boleh mengambilnya dalam kondisi cacat atau Anda kembalikan dan Anda ambil kembali semua uangmu. Ialah kecuali jika kita tahu memang penjual itu menipu. Artinya dia menutupi cacat setelah dia tahu. Nah, maka pada saat itu Anda boleh, kita katakan kepada pembeli, Anda punya hak untuk mempertahankan barang itu di tempatmu dan Anda minta ars. Ya, maka saya menutemin tidak memandang adanya ars dalam khiyar aib, namun boleh ada ars dalam khiyar tadlis. Kalau khiyarnya khiyar tadlis, bisa pakai ars itu yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Kalau khiyar aib tidak boleh pakai ars. Kemudian idza lam yakun hunaka dalilun, jika tidak ada indikator yang menguatkan pendapat penjual ataukah pembeli, misalnya fa innama yataradani albai. Ya, yang dimaksud tarotani al-baik bimakna annana nafsakh al-aqad, kita batalkan akad. Artinya pembeli itu meminta kembali uangnya dan penjual meminta kembali barangnya. Karena mentok, enggak ada sepakat, ya sudah, akad dianggap batal. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.